kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam hadis tentang sholat di belakang imam yang duduk bagi makmum yang berdiri di belakang, kemudian imam digantikan karena sakit. Kita telah mengambil makna dari beberapa faedah yang kita ambil dari keutamaan Abu Bakar dan Umar. Kemudian di dalam hadis di atas juga disebutkan waqala lahuma ajlisani ila janbihi fa ajlasahu ila janbi Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya orang yang memandu beliau, kata Nabi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Maka mereka berdua mendudukkan Nabi di samping Abu Bakar. Ini menunjukkan, yakni berarti imam berdiri, makmum di belakang, lalu ada orang berdiri di samping imam di depan. Ini menunjukkan bahwa fihi jawazu wuqufi ma'mumin wahidin bi jambil imam li hajatin aw maslahatin. Ini menunjukkan bolehnya seorang makmum berdiri di samping imam. Pada mungkin makmum semuanya berdiri di belakang imam kecuali makmumnya sendirian. Jika makmumnya sendirian, berdiri di samping kanan imam sejajar, enggak boleh mundur sedikit, tapi harus sejajar karena saf itu harus diluruskan. Dalam keadaan makmum bersama, boleh ada seorang makmum berdiri di samping imam untuk kemaslahan, untuk kebutuhan atau kemaslahatan. Di antaranya isma'ul makmumin, untuk menyambung suara kepada makmum ketika tidak ada mix, misalnya imamnya suaranya pelan, maka di samping dia, dia yang mengeraskan suaranya, suara imam. Kalau seandainya dia belakang, gak tahu nih ini siapa, suara siapa yang akan disambung. Kalau dia berada di samping imam, pasti tahu dengan gerakan imam. Atau yang lain, wadhaikil makan, sempit tempat untuk sholat. Shaf ini semuanya sudah penuh, maka boleh di samping imam untuk berdiri. Kemudian fakana Abu Bakr yusalli wa huwa qa'imun bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu yusalluna bi salati Abu Bakr wan nabiyyu qa'idun. Maka Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri, karena memang dari awal dia berdiri sholat dengan sholatnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar sholatnya dengan Rasulullah, sholat dengan sholatnya Rasulullah, sementara Rasulullah duduk. Orang makmum, manusia yang berada belakang, mereka sholat dengan sholatnya Abu Bakar. Ya, posisinya kalau kita lihat arah kiblat, misalkan taruh ke sini. Rumahnya Nabi, rumah-rumah Islamiyah atau hujurat sebelah sana. Berarti ketika Nabi datang, dia berada di sisi kiri. Abu Bakar berada di samping kanan Nabi. Baik. Dalam hadis yang kedua, حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن رافع وعبد الله وعبد ابن عبيد ولفظ ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذنا له فقالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله حدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي dengan sanadnya kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya Aisyah menceritakan kepada dia. Kata Aisyah, awal Nabi SAW sakit, dia berada di rumahnya Maimunah. Lalu beliau minta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumahnya, yakni rumah Aisyah. Ungkapan ini menunjukkan wa hadza yastadillu bi man kan man yaqulu kana al-qasam wajiban 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bain azwajihi fi ad-dawam كما يجب في حقنا. Perkataan bahwa Nabi minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah sementara beliau pada waktu awal sakit di rumah Maimunah. Berdasarkan ini ada orang yang mengambil istidlal dalil bahwa membagi secara adil mabit di rumah istri-istri itu wajib kepada Nabi sebagaimana juga wajib kepada diri kita. Artinya Nabi dituntut untuk membagi malamnya dengan istri-istrinya. Begitu juga kalau seandainya di antara kita ada yang berpoligami, punya istri dua atau lebih, maksimalnya empat, wajib membagi malamnya. Sebagian pendapat ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nabi pernah mengatakan Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Ya Allah, ini adalah pembagian malam pada apa yang aku, sesuatu yang aku bisa kuasai. Itu membagi malam itu ada sebuah kekuasaan bagi seorang manusia atau yang berpoligami, dan hendaklah dia lakukan harus adil. Ungkapan ini kata Imam Nawawi alal istihbab, ini adalah dalam rangka anjuran. Wa makarimu akhlaq merupakan akhlak mulia, wa jamil usyrah dan indahnya bergaul, ya, bergaul suami istri. Bahwa di dalam pembagian malam atau berpoligami harus adil. Adil dalam hal-hal yang bisa dikuasai atau bisa dimiliki oleh seseorang, seperti memberi nafkah. Adil dalam memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan. Adil memberi hibah. Memberi hibah adil harus sama. Kalau memberi misalkan piring satu, kedua-duanya harus sekali kasih piring yang sama. Itu namanya adil dalam hibah. Begitu juga kita sebagai orang tua memberikan hibah kepada anak kita harus sama. Walaupun dia masih kecil, yang satu udah dewasa, kebutuhannya berbeda, tapi pemberian harus sama. Kalau nafkah sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah kuliah butuh uang misalkan per bulannya 1 juta. Anak yang kanak-kanak belum masuk TK. Dia tidak, kebutuhannya tidak sama dengan kakaknya yang sudah dewasa. Baik. Begitu juga di dalam masalah pernikahan, poligami merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki untuk bersikap adil. Pertama, bersikap adil di dalam bermalamnya. Ya. Apakah satu malam sini, satu malam di sana. Yang kedua, memberi nafkah. Memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan. Yang sini anaknya satu, yang sana anaknya 10. Tentu tidak akan sama beban hidup. Adapun hibah tadi, menghibahkan sesuatu, jika dia menghibahkan misalkan kalung emas 10 emas, yang lain juga dikasih. Kalau seandainya tidak adil, man kana lahu zaujata famala ila ihdahuma bu'itha yawmal qiyamah wa syaqquhu ma'il. Siapa yang memiliki dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah satu di antara mereka, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Syakuhu syak itu rusuk. Ya, kalau seandainya anda lihat nanti orang yang ma'il syakuhu, ya, rusuknya miring, nah ini punya dua istri, ya, atau lebih, di mana dia cenderung kepada salah satu. Adapun masalah cinta, dan konsekuensi dari cinta itu adalah kelanjutannya hubungan intim, maka itu tidak dituntut. Karena cinta itu bukan milik, bukan ada di tangan kita, tapi itu ada di tangan Allah. Kita tidak kuasa. Istri yang baik, istri yang taat, istri yang cantik, taat, baik, semuanya ada sama dia, pasti lebih condong hati ini kepada dia ketimbang dari yang lain. Sebagai bukti kepada anak kita sendiri. Kita punya anak sekian, kita tidak akan mungkin bisa membagi cinta kita kepada mereka sama. Tapi hati kita ini lebih cenderung kepada anak yang paling taat. Taat, baik, berprestasi, ya, santun, dan yang lainnya. Hati ini gak akan bisa ditolak. Kecuali dia mengatakan dia cenderung. Apa yang kita katakan tadi berefek kepada hubungan intim. Maka ulama mengatakan diwajibkan pembagian malam, tapi tidak diwajibkan setiap bermalam dia harus berhubungan intim. Karena itu berhubungan dengan psikologi dari suami. Kalau seandainya ketika suami datang, istri mengurutu terus, membungui, ya, banyak tuntutan, sudah, perasaannya sudah hilang, tidak ada. Tetap dia datang ke rumahnya, tapi kedekatan itu tidak seperti ketika datang disambut dengan mesra, ya, diberikan rasa kenyamanan, dan itu pasti akan berbeda. Tapi di dalam hadis di atas, pemilihan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah, maka di sini terdapat beberapa faedah. Di antaranya adalah keutamaan Aisyah dan rujhanuha ala jamil azwajil mawjudat dzalikal waqt. Bobot dari Aisyah lebih berat bobotnya, maksudnya bobotnya rasa cintanya, keutamaannya, ya, daripada keunggulan Aisyah terhadap istri-istri yang lain, ya, keutamaan Aisyah dan keunggulannya di atas seluruh istri-istri Nabi yang ada pada waktu itu. Berapa jumlah? Berapa jumlahnya? 9 orang pada waktu itu. Nah, Aisyah lebih dicintai oleh Nabi, Aisyah lebih utama. Dan ini tidak ada perbedaan. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama. Tidak ada perbedaan dalam masalah keutamaan Aisyah daripada istri-istri Nabi yang lain. Hanya saja terjadi perbedaan ulama di dalam masalah antara Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhuma. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada istri-istrinya, ya, wahuwa yakhuttu birijlaihi Nabi itu berjalan, yakhuttu birijlaihi fil ardh, dia tidak mampu mengangkat kakinya. Jadi keduanya tadi beliau kan diapit oleh dua orang, lalu beliau tidak bisa mengangkat kakinya sebagaimana bisa berjalan biasa. Yakhuttu maknanya adalah la yastati'u an yarfa'ahuma wa yad'ahuma wa ya'tamid 'alayhima. Betul-betul kondisinya lemah, dia tidak bisa mengangkat kakinya dan meletakkannya, dan tidak bisa bertopang di atas kedua kakinya. Kalau kita berdiri ini kan kita bertopang dengan kedua kaki kita. Ketika kita berjalan, kita bertopang ke atas kaki kita yang sebagai tumpuan. Tapi kondisi pada satu tidak, berarti lemah sekali Nabi. Ya. Berapakah jarak antara rumah Nabi, rumah Maimunah dengan rumah Aisyah? Enggak tahu. Ya, di sekitar-sekitar itu aja. Maka namanya hujurat. Innal ladzina yadunaka min wara'il hujurat. Di belakang hujurat. Apa itu hujur? Diterjemahkan kepada kita balik dengan al-bait. Hujur itu atau kamar itu, hujur itu pada umumnya adalah tempat duduk bisa-bisa dimakan dengan ruang tamu atau ruang keluarga, ruang besar. Adapun al-bait berambil dari mabit, bait, baituta, bermalam, yang mana tempat itu dijadikan untuk bermalam dan tidak dimasukkan dimasuki kecuali oleh dia sendiri, privasi. Berarti makna al-bait adalah kamar tidur. Makanya dalam hadis mungkin kita temukan salatnya perempuan di fil baiti afdal min salati fi hujurati. Ya. Salatnya di rumahnya, yakni di kamarnya, lebih baik daripada salatnya di ruang keluarganya atau ruang tengahnya. Ya. Wa salatu fi hujratihi afdal min salati fi darihi. Ad-dar, dar itu adalah dar yaduru, itu adalah mengelilingi. Jadi rumah ini, kalau orang Arab mendengar rumahnya seperti benteng, ya, pagar tinggi. Di dalamnya boleh jadi ada rumah, ya, ada rumah, ada di dalam sebuah rumah itu ada dapurnya, ada kamarnya, ada ruangnya. Ya, ada beberapa misalkan, ada empat. Terlalu misalkan istri empat, ada empat. Ada tempat pertemuan dia, saya juga. Yang dikelilingi oleh pagar ini namanya, itu namanya dar. Ya, maka dar lebih besar daripada hujur. Hujurah lebih besar atau lebih bebas ketimbang dari al-bait. Al-bait itu adalah khusus privasi untuk dia. Baik. Jadi rumahnya Maimunah enggak jauh dari rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Kalau di antara kita mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke Madinah, ada museum sejarah Nabi atau museum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada miniaturnya masjid Nabi dahulu, kemudian di mana rumah-rumah beliau. Baik. Kita lanjutkan dalam hadis berikutnya. Haddatsani Abdul Malik ibn Shayb ibn Su'aib ibn Layth. Haddatsani Abi an Jaddi qala haddatsani Uqail ibn Khalid qala ibn Shihab akhbarani an Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washadda bihi waj'uhu ista'dana azwajahu an yumarridha fi baytihi fi bayti fa kharaja bayna rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi bayna al-Fadl ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib wa bayna rajulin akhar qala 'Ubaydillah fa akhbartu 'Abdullah bil ladhi qalat Aisha fa qala li 'Abdullah ibn Abbas hal tadri man ar-rajul al-akhar alladhi lam yusammi 'Aisha qala qultu la qala ibn Abbas huwa 'Ali. Dengan sanadnya juga kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berat sakitnya sudah bersangatan, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku. Fa adinna lahu, mereka pun mengizinkan. Fa kharaja baina rajulain, beliau keluar antara dua orang. Takhuttu rijlahu fil ardi, kedua kakinya tidak mampu diangkat dan diletakkan dengan cara bertumpu dengan kakinya. Baina Fadli bin Abbas ibn Abdul Muttalib, antara Fadl wa baina rajulin akhar, antara seorang yang lain. Ubaidullah, dia mengatakan aku ceritakan kepada Abdullah ibn Abbas ya, tentang apa yang diceritakan oleh Aisyah. Abdullah bin Abbas mengatakan kepadaku, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang belum disebut oleh Aisyah namanya? Lalu aku mengatakan tidak. Ibn Abbas mengatakan dia adalah Ali ya. Hadis ini mempertegas bahwasanya kondisi Nabi, bahwasanya Nabi minta izin kepada istri-istrinya ketika dalam dia dirawat, tentu enggak mungkin dia pindah-pindah. Tapi dia rawat, dia minta dirawat di salah seorang dari istrinya, yaitu Aisyah. Dan hikmahnya lagi adalah bahwa sebaik seseorang dirawat di tempat yang dia sukai. Kalau kita lihat ini juga akan berdampak kepada psikologi. Ya, kita tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah aku memurajaah Nabi. Maksud dari murajaah ini ditanya lagi. Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar salat dengan manusia. Dan melihat yang lain dijelaskan bahwa Aisyah mengatakan, jangan Rasulullah, Abu Bakar orangnya lembut, suka nangis, suruh Umar, suaranya kencang. Kata Rasulullah, enggak, suruh Abu Bakar untuk sholat dengan manusia. diulang lagi oleh Aisyah. Ya, terjadi beberapa kali. Aisyah ini bukan dalam rangka untuk membantah Nabi. Tapi disebutkan di sini, "Wa ma hamalani 'ala kathrati muraja'ati." Tidaklah yang mendorongku untuk selalu bertanya. "Illa annahu lam yaqa' fi qalbi." Kecuali disebabkan bahwa tidak terlentak, tidak terlintas di hatiku bahwa ayuhibban nasu ba'dahu rujulan qama maqamahu abada. Bahwasanya manusia akan mencintai setelah Nabi orang yang menempati posisi Nabi. Ya. Wa illa anni kuntu ara hanya saja aku melihat annahu la yaquma maqamahu ahadun bahwasanya tidak ada orang yang menempati posisi Nabi illa yatasha'amu an-nasu bihi kecuali orang akan beranggapan sial. Ya, jadi dibilang bukan terlintas di hatiku bahwa orang akan mencintai orang yang oh ini yang pengganti Nabi lalu orang mencintai, bukan itu. Saya khawatir apa? Orang malah beranggapan pesimis. Maka fa'aradtu an ya'dila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Saya berharap Nabi merubahnya dari Abu Bakar. Ya. Jadi bukan terlintas di hatinya bahwasanya orang akan mencintai orang yang akan menggantikan Nabi. Tapi malahan terlintas bagi dia adalah adanya orang yang menggantikan Nabi sementara Nabi masih ada, orang akan beranggapan sial. Maka Nabi apa namanya, dia berharap Nabi merubahnya. Tapi dalam yang lain ulama mengatakan sebenarnya Aisyah ini lebih cerdas. Dia pengen menampakkan bahwa sebenarnya orang yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah Abu Bakar. Ya? Ketika disebut Umar, Umar, Umar, tapi Nabi bilang Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan posisinya, posisi Abu Bakar di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita mengetahui sebagaimana sebut sebelumnya, kita sudah ketahui keutamaan Abu Bakar. Ya. Bahwasanya ini merupakan isyarat bahwa yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Ada lagi isyarat dalam Al-Quran yaitu dalam surah An-Nisa tentang orang-orang yang ditunjukkan, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya mereka itulah yang bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa-siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi. Yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang super jujur. Wasyuhada wassalihin, orang-orang syuhada dan salih. Di sini bagaimana kita bisa melihatnya? Bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah karena tingkat siddiqi disebutkan setelah para nabi. Dan Nabi SAW telah memberikan gelar kepada Nabi, kepada Abu Bakar sebagai siddiq. Maka ini merupakan isyarat bahwa yang bisa menjadi khalifah setelah Nabi SAW atau khalifatul Nabi SAW. Wallahu ta'ala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kita sambung hadisnya panjang, sedikit-sedikit kita akan ambil dan ada faedah-faedah setiap hadis yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.